ambil lagi. Ayo Mas, Witing Tresno. Witing, wah rege banget Bapak ya. Witing Tresno. Witing Tresno itu ya Pak, Jalaran Soko Kulino itu Pak.